إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأدب السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة أعزنا الله وإياكم جميعا pada kesempatan khutbah yang pertama, izinkan khatib yang fakir ini mewasiatkan kepada diri sendiri dan juga jemaah sekalian, mari sama-sama kita tarqiyatut taqwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang dengannya menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya, ma aktsara udkhilal jannah, apakah yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Pada kesempatan yang singkat ini, materi khutbah yang ingin saya sampaikan yang ringan-ringan saja, yang semoga saja bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dia berupa perintah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankannya. Jika dia berupa larangan, semoga Allah pun juga memberikan kita kekuatan untuk menjauhinya. Yaitu kita akan bahas tentang golongan manusia yang sholatnya tidak diterima. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga tidak termasuk golongan ini. Ada banyak golongan tentunya, namun pada kesempatan singkat ini, sesuai dengan waktu yang tersedia, bisa jadi tidak semua saya sampaikan. Secara global ada dua sebab manusia kenapa sholatnya tidak diterima. Yang pertama, sebab dakhilian, sebab internal aktivitas di dalam sholatnya dia. Baik sholatnya itu tidak ikhlas, atau misalnya kurang syarat sahnya sholat, jangankan diterima, sah pun juga tidak. Saya ambil contoh seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, bahwa saja Rasulullah mengatakan, man sholat sholatan falansib anfahul arum mentuk ballahumus sholat, barang siapa yang sholat namun ketika sujud hidungnya tidak menyentuh tempat sujudnya, hidung yang mungkin jaraknya hanya 1-2 cm saja dengan tempat sujudnya, namun tak menyentuh tempat sujudnya, disebutkan dalam hadis itu tidak diterima sholatnya. Dan kita tidak membahas bab ini di kondisi saat ini, di waktu yang singkat ini. Kita membahas sebab yang kedua, yaitu kharijiyah, sebab eksternal, aktivitas kita di luar sholat namun berdampak pada sholat kita. Perbuatan kita di luar sholat langsung berpengaruh pada sholat kita, yang membuat sholat kita tidak diterima. Siapakah mereka dan sebab apa mereka? Yang pertama, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata arofan, barang siapa yang mendatangi peramal, apapun label untuk peramal itu, baik dia dinamakan dengan sebutan orang pintar, kiai haji, ustaz dan seterusnya, tapi secara substansi dia adalah perdukunan, maka kita tak tertipu dengan segala macam label tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengatakan, saya fi alannas zamanan yusammunahu bighairi ismihi, akan datang zamannya manusia zaman di mana mereka menamakan yang haram-haram bukan dengan namanya. Yang haram-haram dibungkus, dinamakan bukan dengan namanya dalam rangka distorsi, supaya keharamannya tertutup. Minuman keras dinamakan dengan jamu kuat, suplemen. Perjudian dinamakan dengan undian atau kuis, walaupun gak semua kuis dan undian itu adalah judi. Perzinahan dinamakan dengan affair, will, pill, selingkuh, padahal ujung-ujungnya zina juga. Dan seterusnya, termasuk juga perdukunan demikian. Apa kata Nabi? Thumma sa'alahu an syai'in. Ketika dia mendatangi dukun dan dia bertanya-tanya kepadanya, apapun yang ditanya, jodoh, rezeki, karir dan seterusnya, lam tuqbalahum shalah 40 lailah, salat yang tidak diterima 40 hari 40 malam. Ini yang pertama, golongan yang pertama. Dan Imam Nawawi mengatakan untuk golongan ini, untuk orang ini enggak wajib baginya mengqadha salatnya. 40 hari 40 malam, 5 kali 40, 200 waktu salatnya tertolak. Dan wajibnya bagi mereka bukan mengqadha, tapi wajibnya taubat dan nasuha. Bertobat kepada Allah ya dengan cara tiga hal. Dia benci dengan perbuatannya, dia menyesali perbuatannya, dan dia berjanji tidak lagi mengulanginya. Baik, ini golongan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan man syaribal khamra, barang siapa yang meminum minuman keras. Dan hadis ini tidak menyebutkan mabuk, pokoknya dia minum minuman keras. Dan ini kita tegaskan karena ada segolongan di antara umat ini yang mengatakan minuman keras itu kalau minumnya enggak sampai mabuk, sekedar seteguk dua teguk saja yang enggak apa-apa. Yang mabuk itulah yang haram katanya. Nah yang seperti ini kita khawatir besok-besok ada yang mengatakan kalau begitu berzina pun juga enggak apa-apa kecuali kalau sampai hamil. Kalau begitu juga lama-lama judi pun gak apa-apa kecuali kalau sampai kalah, kalau menang gak apa-apa dan seterusnya. Ingin kita tegaskan dalam hadis tadi tidak menyebutkan mabuk. Man syaribal khamra, orang yang meminum minuman keras. Lam tuqbal lahum shalah 40 subahan, salat yang diterima 40 pagi, maksudnya 40 hari 40 malam. Disebut pagi untuk mewakili keseluruhan waktu. Sama seperti orang kita mengatakan Pak Haji batang hidungnya belum kelihatan, tentu bukan batang hidungnya doang tapi seluruhnya. Lalu kata Nabi, wa in taba taballahu alaih, kalau dia bertaubat Allah terima taubatnya. Wa in ada rabi'ah, namun keempat kalinya dia ulangi lagi, dia minum, dia taubat, Allah terima taubatnya. Minum lagi, dia taubat lagi, Allah terima taubatnya. Dia minum lagi, dia taubat lagi, Allah terima taubatnya. Yang ketiga kali, wa in ada rabi'ah, yang keempat kalinya diulangi lagi, wa in taba lam yatubillahi alaih, kalau dia taubat enggak akan diterima taubatnya. Karena hakikatnya ini orang bukan pengen tobat tapi mempermainkan tobat. Wa kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ayuskiyahu min tinatil khabal. Dan di akhirat nanti Allah akan menuangkan dia minuman yang bernama tinatul khabal. Apa itu? Para sahabat Nabi bertanya kepada perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma tinatul khabal?" Apakah yang dimaksud dengan tinatul khabal? Beliau menjawab yaitu sadidu min ahli nar, yaitu darah dan narah dan nanah yang keluar dari tubuh para penghuni neraka, diminumkan ke orang-orang yang meminum minuman keras. Ketika di dunia mereka meminum minuman keras, salat jadi tolak, di akhirat diminumkan seperti tadi. Apakah ini saja? Tidak. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau hasankan, dan dihasankan pula oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Dalam hadis lain Imam Abu Daud, Rasulullah juga menyebutkan man syaribal khamra wa sakira, barang siapa yang meminum minuman keras lalu dia mabuk. Kalau tadi enggak pakai mabuk, hadis yang ini plus dia mabuk. Wa in mata dakhalan nar, kalau dia mati ketika mabuk dakhalan nar, dia masuk neraka, kata Rasulullah, bukan kata saya. Kemudian wa in taba taballahu alaih, namun kalau dia mau tobat Allah masih terima tobatnya. Sama seperti sebelumnya, wa in ada rabi'ah, yang keempat kalinya dia ulangi lagi. Keempat kalinya, dua, tiga masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Yang keempat kalinya, lam yatubillahu alaih, Allah enggak terima tobatnya. Wa kana haqqan 'ala Allah Ta'ala ayuskiyahu min radaghatil khabal. Dan di akhirat nanti orang ini akan diberikan minuman yang bernama radaghatul khabal. Apa itu? Rasul yang mengatakan, yang menjawab, yang menjelaskan, kata Nabi, usaratun min ahlin nar, yaitu keringat yang keluar dari tubuh para penghuni neraka. Kalau tadi darah dan nanah, ini menu yang kedua, keringat. Apakah ini saja? Juga tidak. Dalam hadis yang sama, rentetan hadis yang sama dalam riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, "Wa man saqahu shaghiran." Barang siapa yang meminum minuman, menuangi minuman keras ke anak kecil, jadi dia tidak minum, dia tidak mabok, tapi dia menjadi sebab orang lain untuk minum. Dia menuangi minuman itu shaghiran ke anak kecil. Wahwa lam ya'rif bihalalihi wa haramihi, dan anak itu belum ngerti halal haram, ditipu, dibohongi. Wa kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yuskiyahu min tinatil khabal, juga diberikan minuman bernama tinatul khabal. Baik, ini golongan yang kedua. Semoga kalau kita dahulu pada masa-masa ABG pernah mencoba meminum minuman keras karena faktor pergaulan, semoga Allah mengampuni kita. Karena barangkali dahulu kita melakukan karena kebodohan. Islam yang kita anut baru nyampe KTP, belum nyampe hati dan pikiran kita. Lalu yang ketiga, Rasul menyebutkan dalam satu hadis tiga golongan manusia yang ditolak sholatnya. Kalau tadi yang kedukun dan minuman keras, dalam dua hadis yang berbeda. Ini langsung dalam satu hadis tiga kelompok manusia. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, Rasul mengatakan, "Salasatul la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga kelompok manusia yang doa mereka, yang maaf, sholat mereka tidak melewati kepala mereka walaupun sekedar shibran, sejengkal saja. Boro-boro nyampe kepada Allah dengan kepalanya sendiri aja enggak lewat itu sholatnya. Yang pertama kata Nabi, al-abdul abid hatta yarji, yaitu budak yang lari dari majikannya sampai dia kembali. Zaman dulu perbudakan masih ada. Mereka dibeli oleh majikan dalam rangka mengabdi. Bukannya mengabdi, mereka kabur dari majikannya, sholatnya ditolak, kecuali kalau mereka kembali lagi. Namun ini gak bisa dikonversi kepada pembantu rumah tangga karena mereka bukan budak. Karena budak zaman sekarang sudah tidak ada, maka kita gak memperlama masalah itu. Yang kedua, kata Nabi, ini buat kaum wanita, buat para istri. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada istri kita di rumah. Rasul mengatakan, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhib. Seorang istri yang tidur nyenyak pada malam hari dalam keadaan suaminya jengkel kepadanya, suaminya marah kepadanya, maka ini perempuan, ini istri, sholatnya ditolak. Pada malam hari dia enak tidur nyenyak dalam keadaan suaminya belum ridho kepadanya, sholatnya si perempuan itu ditolak pada malam hari itu. Yang jadi masalah ini suami marah gara-gara apa? Apakah karena faktor dunia, makanannya kurang enak, suaminya marah dan seterusnya? Apakah itu? Imam Ali Al-Qari menjelaskan dalam kitab Mir'ah Al-Mafatih, kata beliau, wa ikana as-sukhtu li su'i khuluqiha, yaitu kejengkelan suami, kemarahan suami yang disebabkan jeleknya akhlak si istri. Akhlak, ujung-ujungnya masalah keagamaan. Kita pesan kepada istri kita, bu, jangan bergaul dengan ibu-ibu yang di sebelah sana, karena mereka itu tukang gibah, tukang gosipin orang, tukang makan daging bangke saudaranya. Kalau kamu saya biarkan bergaul dengan mereka, sama juga saya mendiamkan istri sendiri maksiat. Ini nasihat saya suami kepada istri. Ternyata nasihat suaminya enggak digubris oleh istrinya, malah justru istrinya semakin menjadi-jadi, buruk akhlaknya. Lalu suaminya marah karena faktor ini? Iya, inilah marah yang sebabnya benar. Apakah ini saja? Kata Ali Al-Qari, wa ikana as-sukhtu li su'i adabiha, yaitu kemarahan yang disebabkan jeleknya adab etika si istri. Misal pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram, kita cemburu kepada istri yang dengan enaknya itu tangan megang-megang laki-laki yang bukan mahramnya, dan mesti cemburu. Kalau enggak cemburu, dayus. Dan Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus atau istri perempuan yang dayus. Apa dayus? Orang yang enggak ada cemburu-cemburunya, enggak ada marah-marahnya dengan maksiat suami atau istrinya. Kita tegur dia. Ternyata teguran kita justru tidak diterima, malah lebih galak istri dibanding suami, jelek adabnya si istri. Lalu kata Ali Al-Qari, wa ikana suhtu liqillati ta'atiha, yaitu kemarahan si suami kepada istri lantaran si istri yang tidak taat kepada suami. kita titip, kita amanahkan nih uang ada 500 ribu, tolong sedekahin buat masjid sekian, anak yatim sekian dan seterusnya. Kita pergi. Begitu kita pulang balik, ternyata istri kita tidak sesuai dengan amanahnya. Itu uang 500 dipakai beli, misal mohon maaf, daster, baju buat lebaran dan seterusnya. Marah suaminya kepadanya, kurang taat ini istri. Maka marah ini juga membuat dia, ya dengan sebab yang benar marah ini, sholat jadi tolak. Namun kata beliau Ali Al-Qari, wa ikana suksu biwai dijurmin fala isma alaiha. Kalau seandainya kemarahannya bukan karena ini, fala isma alaiha, tidak ada dosa bagi si istri. Misal perintah suami yang maksiat ditolak oleh istrinya, kata istrinya, bang saya gak mau, ini maksiat kepada Allah. Suaminya pun marah. Kemarahan suami dalam konteks ini tidak berdasar. Dan yang seperti ini malah justru wajib ditolak perintahnya supaya terhindar dari maksiat kepada Allah. Karena Rasul mengatakan, "Idza umira bi maksiatin fala sam'a wala tha'ah." Jangan apa jika diperintah dalam kemaksiatan jangan didengarkan dan juga jangan ditaati. Baik, ini golongan yang keempat. Yang kelima, Rasul mengatakan ini buat kita kaum laki-laki, bapak-bapak sekalian. Rasul menyebutkan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Laki-laki yang menjadi pemimpin di sebuah kaum, tapi itu kaum, itu komunitas membenci laki-laki itu. RT, RW, ketua DKM, gubernur, lurah, kepala desa, kepala bagian, kepala seksi, presiden, dan seterusnya. Imam sholat dibenci oleh makmumnya, dan seterusnya. Mereka dibenci oleh mayoritas makmumnya. Menurut hadis ini dia pun juga tidak diterima sholatnya. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, ada dua syarat membuat kebencian itu komunitas membuat sholat si imam ditolak itu. Apa syaratnya? Yang pertama, jika yang benci mayoritas. Kalau yang benci 1, 2, 3 orang gak termasuk. Karena siapapun manusia pasti punya musuh, walaupun sedikit. Dan kaidah fikihnya, innal ma'a idza qullatain lam yahmilil khabath. Air jika udah dua kulah maka najis gak ngaruh. Apa maksudnya? Kesalahan manusia kalaupun ada tapi sedikit di tengah kebaikannya, maka kesalahan itu tidak mempengaruhi kebaikan yang segitu banyak. Itu air jika dua kulah. Apa jadinya kalau airnya selautan? Sama, kesalahan imam, pemimpin ada memang, tapi yang benci membuat benci itu cuma 1, 2, 3 orang, tapi yang ridho masih banyak, ini gak termasuk. Lalu yang kedua, jika faktor kebenciannya pada perkara-perkara yang disepakati haramnya, bukan perkara-perkara yang diperselisihkan. Saya enggak suka dia jadi imam saya sholat karena dia pemabuk. Mabuk, khamr, disepakati keharamannya. Iya, ini sebab yang benar. Saya enggak suka dia jadi imam saya sholat karena dia seorang penjudi. Main judi, keharaman disepakati. Iya, maka itu termasuk di dalamnya. Tapi kalau saya enggak suka dia jadi imam saya sholat karena dia suka main catur. Main catur halal haramnya tidak disepakati. Di antara imam 4 mazhab dalam kitab fikih sunnah, 3 mazhab mengatakan haram, hanya 1 mazhab mengatakan makruh, yaitu Syafi'iyah. Namun dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik juga memakruhkan. Apakah ada yang membolehkan? Ada. Sa'id bin Jubair membolehkan. Bahkan Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra menceritakan di antara sahabat Nabi pun ada yang main catur, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara yang mengharamkan catur di antara para sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang menyebut orang yang lagi main catur seperti itikaf di depan berhala. Beliau mengutip, "Mahadhihi tamasilul lati antum laha akifun," kata Ali bin Abi Thalib. Berhala apa ini yang kalian sedang itikaf di hadapannya? Main catur menurut Ali itikaf di depan berhala. Baik, ini khilafiyah sejak masa sahabat, tidak pada masa Nabi. Masa Nabi catur belum ada. Kata Ibnu Katsir, catur baru ada pada masa sahabat Nabi. Nah, karena kebencian dalam perkara yang tidak disepakati keharamannya, ini enggak termasuk kategori yang membuat kebencian itu ditolak sholat si imam. Apalagi kebencian karena faktor urusan pribadi, kebencian pribadi, ranah pribadi. Saya enggak suka dia jadi pemimpin saya karena dia punya utang yang banyak dengan saya. Ini juga enggak termasuk di dalamnya. Yang terakhir, akhwan mutasarriman, yaitu dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Apa arti akhwan? Kata Al-Munawi, ai fi dinin, saudara seagama kayak kita. Kita bukan abang adik, bukan satu silsilah keturunan, tapi kita seagama, seakidah. Kita musuhan gara-gara beda partai politik, beda dukungan kesebelasan sepak bolanya, beda ini dari itu urusan dunia. Kita putus karena itu. Ini termasuk kategori yang ditolak sholatnya. Dan juga kata Al-Munawi, ai fi nasabin, yaitu saudara senasab, abang dan adik ribut rebutan warisan. Ya, keponakan dan paman ribut rebutan warisan, enggak saling tegur, SMS enggak dibalas, telepon enggak diangkat, bukan karena enggak ada pulsa, karena dia benci dengan saudaranya. Ini pun termasuk kategori akhwan mutasoriman. Mutasoriman artinya mutaqatti'an au mutahajiran, memutuskan dan memboikot saudaranya. Apakah hal ini membolehkan memboikot saudara? Ada. Jika alasan benar, itu jika orang-orang yang kita boikot memiliki, mohon maaf, ajaran sesat. Diboikot dalam rangka menetralisir dan melokalisir. Ini bukan yang kita bahas, ini masuk kategori nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Dan Nabi pernah memboikot 3 orang sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang Tabuk selama 40 hari yang digenapkan menjadi 50 hari, yaitu Ka'ab bin Malik, Ibnu Rabi, dan Ibnu Murarah. Yang seperti ini dibolehkan. Yang dilarang adalah jika faktor urusan dunia semata-mata putus hubungan di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri hakim. Fataqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-'aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم, إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى حيتان في البحر والنملة في حجرها يصلون من دعا إلى الخير. أما بعد, معاشر المسلمين والمسلمات, معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم جميعا. Sebelum saya akhiri dengan doa, ingin saya simpulkan dari khutbah yang pertama, mari sama-sama kita ambil ibroh dan manfaat dari sholat kita. Jangan sampai sholat kita yang sudah kita lakukan ternyata tidak diterima karena faktor perbuatan kita sendiri ketika di luar sholat. Mari kita tundukkan hati-hati kita, kita bermunajat kepada Allah pada siang hari ini. Semoga Allah mengakui doa kita semua. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa natubu ilayh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi al-mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana, qiyamana, wa siyamana ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam, Allahumma amitna 'alal Qur'an wa sunnah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbi kfir lana wa liwali dina warhamhum kama rabbawna sirara. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.